Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan sekian banyak kenikmatan. Kita selalu berada dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Mulai dari kita terlahirkan sampai kita meninggal dunia. Nikmat itu selalu ada. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya bagi kita untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keamanan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketentraman. Semestinya bagi kita semua untuk mensyukurinya. Mensyukuri semua itu. Barakallahu fikum. Ma'asyaral ahibbah, barakallahu fikum. Pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan mengangkat tema tentang Salafi bukanlah jalan masuk teroris. Teroris dan Salafi itu saling bertolak belakang. Karena ajaran Salafi itu sendiri adalah ajaran Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Pemahaman dari Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itulah Salaf. Salaf artinya adalah pendahulu, ya, yang terdahulu. Kita kembali kepada pemahaman salaf, yakni kembali kepada pemahaman orang-orang terdahulu dalam memahami agama Islam. Siapa orang-orang terdahulu? Siapa pendahulu kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itulah salaf kita. Salaf, kalimat salaf ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anaknya, berkata kepada Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana khairus salafi laki." Wahai Fatimah, aku adalah sebaik-baik salaf bagimu. Sebaik-baik pendulu, pendahulu bagimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini. Dan memang benar, Nabi SAW sebaik-baik pendahulu bagi kita. Semestinya bagi kita untuk mengikuti beliau SAW. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian ciri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ana khairus salafi laki." Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana khairus salafi laki." Aku sebaik-baik salaf bagimu. Generasi salaf adalah generasi Rasulullah SAW dan para sahabat, tabi'in serta atba' tabi'in. Inilah generasi salaf. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau SAW mengatakan, "Khairun nas qarni." Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, pada zamanku, yakni zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah itu. Yani zaman tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah itu. Yani zaman atba' tabi'in. Inilah khairun nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia. Maka kita mengikuti mereka, mereka yang telah direkomendasi langsung oleh Rasulullah SAW. Zaman sahabat, zaman tabi'in dan atba' tabi'in. Zaman sahabat itu di zaman Nabi SAW. Zaman tabi'in, zaman setelah zaman Nabi SAW. Zaman atba' tabi'in setelah zaman tabi'in. Mereka lah sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an merekomendasi jalan para sahabat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu, kata Allah. Ini Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Siapa orang-orang yang terdahulu? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti para sahabat dalam beragama. Mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu an, mereka pun ridha kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka jannat, surga. Yang mengalir di bawahnya tahtahal anhar, sungai-sungai. Allah merekomendasi langsung para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan itulah pendahulu kita. Itulah salaf kita. Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah sebaik-baik zaman. Merekalah zaman yang di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Zaman mereka lah zaman keemasan. Adapun yang setelahnya semakin berjalan, semakin berjalan, semakin berjalan, kita saksikan sendiri. Sampai pada zaman kita sekarang ini sangat banyak kerusakan. Zaman yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah tiga generasi itu. Rasulullah, zaman Rasulullah dan para sahabat, zaman tabi'in dan zaman atba' tabi'in. Inilah salafi. Orang-orang yang berupaya mengikuti mereka dikatakan dengan salafi. Dikatakan dengan salafi. Barakallahu fikum. Dan memahami agama dengan pemahaman salaf. Ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Secara menyeluruh dari berbagai aspeknya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dalam Al-Qur'an. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Semuanya, baik dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, semuanya kembali kepada Islam. Islam yang benar, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Dan tentunya kita memiliki perhatian yang tinggi terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai aspeknya. Dalam hal akidah, tauhid, akhlak, muamalah dan ajaran Islam yang benar tidak mengesampingkan akhlak. Tidak mengesampingkan akhlak. Mereka berupaya mengajarkan akhlak yang baik yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman salaf tidak mengesampingkan akhlak. Tidak mengesampingkan akhlak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, semakin baik akhlaknya semakin sempurna keimanannya. Betapa besar kaitan akhlak dengan keimanan. Barakallahu fikum. Dan juga mengajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahakun nasi bihusmi sahbi, ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan, kebaikanku? Maka Rasulullah mengatakan ummuk, ibumu, ibumu. Kemudian yang terakhir baru ayahmu. Berkata uf kepada orang tua tidak dibenarkan. Allah mengatakan wala taqul lahum uf. Jangan engkau katakan kepada mereka uf. Dan Allah mengatakan wala tanharhuma, jangan engkau bentak kedua orang tuamu. Tidak boleh membentak kedua orang tua. Diperintahkan untuk berbicara dengan pembicaraan yang lembut kepada kedua orang tua. Inilah ajaran salaf. Barakallahu fikum. Memperhatikan akidah, tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Menjauhi segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan Islam secara kafah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat, karena pemahaman mereka yang direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beragama sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Adapun urusan dunia, urusan dunia dalam hal pekerjaan, naam, kita diperintahkan untuk mencari nafkah. Demikian pula kita ingin beraktivitas dan berekreasi seperti kita beraktivitas atau berkarya, misal membuat ini, membuat itu untuk jalannya kehidupan kita, untuk menyokong kehidupan kita. Memang demikian yang diajarkan dalam Islam. Diperintahkan untuk bekerja kita, mencari nafkah. Barakallahu fikum. Adapun dalam urusan ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu, kata Rasulullah SAW, dalam urusan dunia kalian. Jadi, di zaman ini ada mobil, ada motor, ada sepeda. Di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW dan para sahabat, ada unta. Ini berbeda, barakallahu fikum. Di zaman mereka, berbeda ketika itu dengan di zaman kita. Boleh, silakan, ya. Yang kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam bidang agama, bahkan dalam segala sisi kehidupan kita mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Loh, di zaman Nabi tidak ada mobil, tidak ada motor, sekarang ada mobil, sekarang ada motor. Kenapa kita tidak naik unta saja? Jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Barakallahu fikum. Tidak mengapa yang demikian. Ya, tidak perlu dipermasalahkan yang demikian itu. Dalam urusan agama, ibadah, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada Islam, masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti bimbingan Islam secara menyeluruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita berupaya mengamalkannya. Sehingga barakallahu fikum, sama sekali tidak ada kaitannya antara salafi dan teroris. Teroris ya yang kita kenal identik dengan mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengannya, dan pemahaman salaf sangat jauh dari yang demikian itu. Bahkan di dalam pemahaman salaf tidak diperbolehkan memberontak kepada pemerintah muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alal mar'i as-sam'u wat-ta'atu fi ma ahabba wa fi ma kariha. Wajib bagi seseorang untuk mendengar dan taat pada perkara yang dia senangi dan tidak dia senangi. Ini wajib taat kepada pemerintah. Ya, tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Illa an yu'mara bi ma'siyatin, kecuali diperintahkan maksiat. Fala sam'a wala ta'ah, tidak mendengar dan tidak taat. Tetapi bukan berarti melakukan demonstrasi, menghasut manusia untuk memberontak kepada penguasa. Tidak boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membimbingkan, man arada an yansah lizi sultan, barang siapa yang ingin menasehati penguasanya, menasehati pemerintahnya, fala yubdihi alaniyah, jangan dia lakukan terang-terangan. Karena sultan, pemerintah memiliki wibawa. Fayakhudhu biyadihi, ambil tangannya, sampaikan. Fa in qubila fadzak, jikalau diterima itulah yang diharapkan. Wa illa faqad adda alladhi kana alaihi, kalau tidak diterima sungguh dia sudah menyampaikannya. Tidak boleh terang-terangan di mimbar-mimbar. Ini ajaran salaf. Barakallahu fikum. Apalagi demonstrasi kekerasan, kekacauan, keributan. Sangat jauh pemahaman salaf dari tindakan-tindakan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Sangat jauh dari tindakan-tindakan yang seperti ini. Demikian pula dalam pemahaman salaf. Ya, pemahaman yang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sangat menjaga darah, kehormatan, harta seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim, cukup seseorang itu dikatakan jelek kapan? Ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Merendahkan saja, di hatinya ada perendahan terhadap saudara semuslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasbi mri'in minasyarr, cukup dia dikatakan jelek. Merendahkan saja, di hati ada perendahan, jelek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullul muslim 'alal muslim haram, setiap muslim atas muslim lainnya haram. Damuhu, darahnya, tidak boleh menumpahkan darah muslim. Tidak boleh menyakiti saudara semuslim. Wa maluhu, haram hartanya, wa 'irduhu, dan haram pula kehormatannya. Haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i, inna zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli muslim. Dunia ini lenyap, lebih ringan di sisi Allah daripada dibunuhnya seorang muslim. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Ka'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marhaban biki, menyambut, ya, kegembiraan, ucapan kegembiraan, sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ka'bah, marhaban, ma'a'udhumaki, alangkah agungnya engkau, wa'a'udhuma hurmataki, alangkah mulianya engkau, la hurmatul mu'min a'zam lal mu'min a'zam 'indallahi hurmatan minki, sungguh seorang mukmin lebih mulia dari engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, seorang mukmin lebih tinggi kedudukannya dari Ka'bah, lebih mulia kedudukannya dari Ka'bah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sangat dijaga kemuhormatan seorang muslim. Tentu kita tidak suka ketika Ka'bah diserang. Kita marah ketika Ka'bah diserang. Maka seorang mukmin lebih besar kedudukannya dari Ka'bah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulia kedudukannya, hartanya terjaga, darahnya terjaga, kehormatannya terjaga. Seorang muslim. Barakallahu fikum. Bahkan orang kafir, ya, non muslim, yang kita katakan kafir karena selain Islam itu kafir. Orang kafir pun terjaga di dalam Islam. Kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Allah katakan di dalam Al-Quran, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, berlaku adillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Orang kafir tidak boleh dizalimi. Tidak sebagaimana mereka kaum teroris Khawarij menyakiti, ya, membantai habis orang kafir. Memutilasi, na'udzubillah. Ini tindakan kedzaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Ini mereka kaum teroris berbuat kerusakan di muka bumi, membantai orang kafir. Na'udzubillah, Islam jauh dari sifat yang seperti ini. Bahkan sebagian mereka membunuh diri mereka dengan alasan jihad. Membunuh orang kafir dengan alasan jihad. Na'udzubillah. Meledakkan bom pada diri mereka dengan alasan jihad. Bidadari sudah menanti. Na'udzubillah. Ini bukan dari Islam. Ya. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab nanti pada hari kiamat dengan sesuatu itu. Luar biasa. Ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku bunuh diri. Sehingga Islam jauh dari ajaran terorisme ini. Demikian pula Salafi sangat jauh dari ajaran terorisme ini. Bahkan mereka orang yang sangat patuh kepada pemerintah, mentaati pemerintah dan bersama pemerintah dalam memerangi terorisme. Barakallahu fikum. Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab nanti pada hari kiamat dengan sesuatu itu. Ancaman keras ini bagi pelaku bom bunuh diri atau pelaku bunuh diri dengan benda yang lainnya. Tidak boleh kita melakukan hal ini. Barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan, tidak semua orang kafir itu bisa diperangi, dibunuh halal hartanya, halal darahnya. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang namanya kafir musta'man, yang diberi jaminan oleh sebagian kaum muslimin atau satu orang saja dari muslimin yang memberi jaminan kepada mereka, maka cukup dia mendapatkan keamanan. Kafir musta'man. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jikalau ada salah seorang dari musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, yang meminta jaminan, yang meminta supaya dilindungi, berikanlah jaminan wahai Muhammad. Lindungilah dia sehingga dia bisa mendengar kalam Allah. Dia bisa masuk ke dalam Islam dengan sebab itu. Ini musta'man, mendapatkan jaminan keamanan dari seorang muslim. Allah katakan dalam Al-Quran demikian. Bahkan Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Ummu Hani radhiyallahu anha, ketika itu menemui Nabi SAW sedang mandi yang ditutupi oleh anaknya Fatimah. Kemudian ditanya, man hadhihi, siapa Ummu Hani ya Rasulullah? Saya Ummu Hani wahai Rasulullah. Marhaban bi Ummi Hani, kata Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Hani mengatakan bahwa dia telah menjamin seorang, ya, seorang, salah seorang di tempatnya dari kalangan orang kafir. Maka Nabi SAW mengatakan, ajarna man ajarti ya Ummu Hani, kami menjamin orang yang engkau jamin wahai Ummu Hani. Ini musta'man, mendapatkan jaminan dan tidak boleh dibunuh. Barakallahu fikum. Demikian pula di antara mereka ada yang namanya mu'ahad, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium bau surga nanti. Apa yang dimaksud dengan kafir mu'ahad? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, mu'ahad maknanya adalah man lahul ahd ma'al muslimin, yang memiliki perjanjian bersama kaum muslimin, sawa'un kana bi jizyah, sama saja apakah dia membayar jizyah upeti, au hudnah ma'as sultan, atau melakukan gencatan senjata, yakni tidak saling serang, au aman minal muslim, atau mendapatkan jaminan keamanan dari seorang muslim yang dilindungi oleh pemerintah kita. Mu'ahad tidak boleh dibunuh, ya, yang punya perjanjian dengan pemerintah kita, tinggal di negeri kita, mendapat jaminan keamanan dari negeri kita, tidak boleh dibunuh. Nabi SAW mengatakan, lam yarih raihatal jannah, yang membunuhnya tidak mendapatkan baunya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman, padahal baunya surga itu bisa tercium sepanjang perjalanan 40 tahun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun perjalanan, coba bayangkan. Kita perjalanan ke Palembang saja mungkin dari tempat kita 6 jam mungkin atau 4 jam sudah terasa jauh. Capek. Sudah sangat jauh kita dengan jarak perjalanan itu. Mungkin kalau naik motor setengah hari sampai, ya, itu sudah sangat jauh kita. Ini 40 tahun perjalanan, alangkah jauhnya, bisa tercium baunya surga itu dan tidak bisa dicium oleh orang yang membunuh kafir mu'ahad. Lam yarih raihatal jannah, tidak mendapatkan baunya surga. Na'udzubillah. Adapun kafir yang harbi, yang mengumumkan peperangan kepada muslimin, ini yang kita berjihad melawannya, berperang bersama pemerintah melawannya. Adapun yang mu'ahad, yang tinggal di negara muslim, mendapatkan jaminan dari pemerintah kita, tidak boleh dibunuh, haram hukumnya. Barakallahu fikum. Inilah pemahaman salaf, masyaallah hibbah, barakallahu fikum. Kembali kepada pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga kalau dikatakan salafi itu pintu masuk teroris, sangat jauh, sangat-sangat jauh. Bahkan teroris bukan salafi, salafi bukan teroris. Ya. Pemahaman mereka sangat jauh. Salafi itu adalah jalan keselamatan. Salafi itu bukan organisasi. Tidak ada ketuanya, tidak ada bendaharanya, tidak. Salafi itu imam mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kembali kepada pemahaman salaf, pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi sangat-sangat jauh, tidak bisa disamakan salafi dengan teroris, antara bumi dan langit. Ya. Antara bumi dan langit, saking jauhnya. Ya. Saking bertolak belakangnya. Barakallahu fikum. Salafi mengajarkan sifat lemah lembut, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, innar rifqa la yakunu fi syai'in, sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu, illa zanah, melainkan akan menghiasinya, wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah dicabut dari sesuatu, illa syanah, melainkan akan menjadikannya keras kaku, jelek. Tidak diperintahkan untuk bersikap frontal, bersikap kasar kepada setiap orang. Lah, jauh pemahaman salaf, sangat jauh dari ini semua. Tidak sebagaimana kaum teroris. Sebelum dia masuk teroris, dia baik, terkenal. Tapi setelah masuk teroris, durhaka kepada orang tua, kasar, keras. Itulah pemahaman teroris namanya. Kalau salafi, semakin orang masuk kepada pemahaman salaf, salaf memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Semakin baik, ya. Semestinya kalau ada orang yang masuk pada pengajian salaf, mengikuti pengajian salaf, semakin baik. Karena ajaran salaf itu mengajarkan kepada kebaikan dengan sesempurna-sempurna mungkin. Itulah ajaran salaf. Maka dari itu, ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, semestinya bagi kita untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Mempelajari Islam yang benar. Jangan mudah ya percaya, terprovokasi dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan ya, pemahaman salaf, menjatuhkan orang-orang yang berpegang dengan pemahaman salaf. Ikuti, lihat ajarannya, perhatikan. Sangat jauh generasi salaf, pemahaman salaf dengan teroris. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan atau yang mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.